Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, Salma mau tanya, kan waktu itu Salma silaturahmi ke sekolah. Gimana? Salma silaturahmi ke sekolah, bertemu sama guru. Nah, Salma itu waktu itu mau salaman sama guru laki-laki. Salma itu dekat sama guru laki-laki itu, dekat kayak ayah sama anak. Tapi pas waktu itu Salma gak salaman, karena kan emang bukan muhrim gitu kan ya Bu ya. Salma baru tahu kalau guru Salma tuh cerita ke teman Salma, katanya dia sakit hati, kok Salma sombong sih gak mau salaman sama bapak, kayak gitu. Paham. Gimana Salma nyikapin itu Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang guru yang baik, punya kasih sayang kepadamu. Dan mungkin dalam pikirannya tidak ada pikiran aneh-aneh, satu. Kemudian, tidak semua guru mengerti tentang mana halal, mana haram. Dia dasar baik saja. Cuman beliau belum tahu tentang hal ini. Makanya dia menganggap kamu sombong. Tapi setelah beliau ngaji di sini, langsung selesai itu kasusnya. Jadi permasalahannya adalah dia tidak tahu. Maka dengan orang yang tidak tahu, tidak bisa langsung kita katakan, wah ini ngajari gak benar, ya gak bisa dong. Wong beliau belum tahu. Nah kamu sebagai seorang anak ya memahamkan. Tapi bukan, pokoknya gini loh, kalau kita menghindar dengan cara yang bagus, sopan, ya biasa pada akhirnya. Yang repot tuh menghindar, gak usah flotim, haram Pak Ustadz. Ya itu gak boleh, biasa saja. Apalagi gaya Sunda itu paling menyelamatkan kalau bersalaman. Cukup gini tak sudah? Aman orang Sunda, bersyukurlah jadi orang Sunda. Atuh, jadi kalau perempuan kalau salaman dengan laki-laki cukup begini, sudah paham kan? Sampai kadang kebablasan laki sama laki begini, saya begini kan? Nah, salaman pak lagi sama laki begini. Oh, ini keterlaluan itu. Baik ya, baik. Tidak semua orang mengerti, dan juga kemudian mungkin dirimu masih melihat sebagian ustadz yang bersalaman dengan perempuan dan sebagainya. Bukan tugasmu untuk mencaci dan mengolok. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Ada kekurangan, mungkin dia menyesal, mungkin atau keadaan yang dia tidak bisa menghindar. Bukan normal. Jadi bukan tugas mengurusi orang. Dirimu sendiri menghindar dengan cara yang bagus, terhormat, istimewa. Ustadz menghindar, terhormat, istimewa. Kalau melihat orang lain, kita mohonkan pada ampun, selesai. Mohonkan ampun, jangan. Ah, ini Ustadz gombal, masih salaman. Loh, kamu sombong hari itu sudah. Semuanya perlu proses. Melihat yang haram. Siapa sih yang tidak punya kekurangan dalam hidup ini? Hanya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Baru manis, setelah itu kita jelaskan memang itu adalah li ayyuta'ana ahadukum bibi khayatin min haditin khairu min antamassa imra'atan la tahillulah ayyamassa imra'atan la tahillulah. Jadi kalau seandainya kepalanya ditusuk dengan besi lebih bagus daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal. Dan ini disepakati hampir 4 madhab, biarpun di sana ada pendapat misalnya kalau sudah tua bagaimana, tua alat perempuan tuan. Biarpun itu ustadzmu sudah sangat tua misalnya, laki-laki tetap laki-laki, 120 tahun bisa menikah anak umur 17 tahun, hati-hati. Hah? Jangan main-main. Urusannya bukan di uban yang putih atau keruput yang kulit, urusan syahwat, urusan haram. Semoga Allah menjaga kemuliaan pada dirimu dan gurumu tidak salah insyaallah. Beliau adalah insyaallah orang yang sangat penuh kasih, dan banyak seorang guru yang penuh kasih seperti itu. Jadi saking dekatnya dengan murid, bahkan menganggap seperti anak sendiri. Tapi biarpun menganggap seperti anak, dirimu bukan anaknya, tetap bukan mahram yang tidak boleh berduaan, dan boleh engkau menikah dengannya dan seterusnya. Ada rambu-rambu yang harus kalian patuhi. Jika engkau bisa mematuhi, maka engkau adalah wanita solehah, menjadi wanita yang cantik lahir, cantik batin, cantik perilaku, cantik semuanya, indah. Itulah idaman. Allah alam bisawab.